Perizinkan saya langsung ke tablet PC saya. Ini ya. Kemampuan semakin besar, semakin hebat. Tetapi penggunaan dari kemampuan itu lebih penting daripada pengetahuan. Telah terbukti orang-orang yang kurang sekolah daripada kita mencapai keberhasilan yang lebih besar. Karena mereka berfokus pada penggunaan kemampuan. Nah, berarti penggunaannya lebih penting daripada pengetahuannya. Yang mempengaruhi penggunaan kemampuan adalah hati. Itu sebabnya motivasi, semangat itu penting sekali. Karena semangat yang tinggi mempengaruhi penggunaan yang tinggi sehingga kemampuannya efektif berdampak. Jadi kalau kita bicara mengenai hati dan nilai itu tidak terpisah. Karena nilai kita, ukuran kebesaran kita dalam kehidupan ditentukan oleh seberapa besar hati ini memungkinkan penggunaan kemampuan Anda. Itu. Terima kasih Pak Mario. Saya persilakan kepada audiens untuk bertanya. Silakan Ibu. Selamat malam Pak Mario, salam selamat syukur. Selamat malam Ibu. Mas Uli, selamat malam. Selamat nama ibu. Saya Tetrin, yes, dari Jakarta. Saya ingin menanyakan, apabila kita menghadapi masalah yang bertubi-tubi, saat itu bagaimana kita tahu bahwa itu adalah tanda Tuhan untuk segera mengakhirinya, segera pergi dari masalah itu dan mencari hal lain, atau kita harus menghadapinya dengan apapun yang terjadi, Pak? Super sekali. Terima kasih Bu Katrin. Izinkan saya mengurutkan jawabannya seperti ini. Satu, it is okay to make mistake dan masuk ke dalam masalah. Itu tidak apa-apa. Masalah itu karena kita salah. Yang tidak boleh itu salah yang sama. Ada atasan yang bertahun-tahun marahnya sama ya. Sampai kita tahu kalau dia datang menoleh ke kanan dulu waktu masuk, salahnya ini. Lalu atasan ini dengan bangga, dan saya harap semua atasan Indonesia yang super tidak menggunakan kalimat ini. Saya selalu mengatakan. Ya? Itu berarti anak buahnya selalu tidak mendengarkan. Jangan umumkan kelemahan Anda. Jangan pernah salah tentang hal-hal yang sama. Tetapi kalau masalah itu berulang, upaya kita berulang, buka usaha jatuh, buka usaha jatuh. Itu bekerja gagal, bekerja gagal. Hei, dengarkan. Tuhan berfirman dalam semua agama, semua kitab yang disampaikan oleh para nabi, para rasul, para wali, sudah banyak. Yang beliau katakan langsung kepada kita hanya tiga kata. Begitu Anda bicara kepada beliau, beliau menjawab dengan ya. Itu saat yang Anda minta diberikan. Oh my God, terima kasih Tuhan. Yang kemarin bagaimana? Gitu. Ya, waktu dijawab, ya. Tetapi Tuhan juga bisa mengatakan tidak. Tetapi yang ini kita curigai. Masa Tuhan yang maha penyayang mengatakan tidak kepadaku. Jadi, ada satu kata lagi yang membutuhkan hati yang damai untuk mengerti, yaitu saat Tuhan mengatakan, belum. Orang-orang yang damai hatinya tahu, ini not yet, bukan no. Sehingga dia mencoba lagi, ditolak, it's okay, saya tahu ini belum. Nah, kalau terus sampai kita jalan saja tidak bisa, itu artinya tidak. Jangan lama-lama, karena good things come to those who wait, but not to those who wait too late. Hal-hal baik datang kepada yang menunggu, tetapi tidak kepada yang menunggu terlalu lama. Itu. Super sekali Pak Mario. Karena keterbatasan waktu, saya mohon Bapak memberikan kesimpulan Pak untuk episode kali ini. Super. Sahabat Indonesia yang super. Kita bicara mengenai langit yang kita impikan itu, yang menaungi keluasan hati kita. Nah, dalam program